Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله الحمد لله malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu ta'lim Al-Lugha Al-Arabiya. Buku panduan kita adalah kitab Durusul Lugha Al-Arabiya li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Nabawiyah. Kita masih membahas tentang alamatul i'rab lil asma, tanda-tanda i'rab bagi isim. Tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'iyah. Jadi tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'iyah. Yang far'iyah adalah merupakan pengganti daripada tanda asli. I'rab ada 4 macam. Yang pertama marfu, yang kedua an-nasab, yang ketiga al-jar, yang keempat al-jazam. Ar-rafa wan-nasbu wal-jarri wal-jazmu, atau istilah lain adalah marfu, mansub, majrur dan majzum. Ada isim yang marfu, ada isim yang mansub, ada isim yang majrur. Kemudian nanti terkait dengan jazam, ini adalah khusus bagi fi'il. Jadi ada fi'il yang majzum. Nah, yang tanda asli bagi rafa adalah dhamma. Jadi harakat dhamma itu merupakan tanda asli bagi rafa. Alama asliyah lirraf'i. Sedangkan harakat fathah adalah merupakan tanda asli bagi an-nasab. Jadi an-nasbu alamatu al-asliyah, alamatu al-asliyah adalah al-fathah, harakat fathah. Sedangkan al-kasrah, al-kasratu merupakan tanda asli bagi jar. Tanda asli bagi jar. Kemudian as-sukun merupakan tanda asli bagi jazam. Nah, nanti ada isim-isim yang marfu, tandanya bukan dhammah. Tandanya bukan dhammah. Seperti waw yang terdapat pada jamak muzakkar salim. Ini sudah kita bahas. Waw yang terdapat pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah kata atau isim plural yang beraturan untuk laki-laki. Nah, ketika dia rafa, maka tanda rafanya adalah waw. Dan ini banyak kita jumpai baik dalam Al-Quran pun, dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hadis Rasulullah SAW. Contoh kalimat, Al-Muslimuna, Al-Muslimuna, Al-Mu'minuna, artinya adalah orang Islam laki-laki, Al-Mu'minuna, orang mukmin laki-laki. Nah, di sini memakai waw, Al-Mu'minuna, asal kata adalah mukmin. Kemudian ditambah waw dan nun, jadilah dia dalam bentuk jamak plural, Al-Mu'minuna. Nah, ini ketika rafa, Al-Muslimuna. Adapun ketika nasab adalah dia pakai ya, Al-Muslimina, Al-Mu'minina, dia pakai ya. Ini ketika nasab. Dan ketika jar tandanya sama, yaitu pakai ya, Al-Mu'minina, Al-Muslimina. Nah, waw dan ya ini merupakan tanda far'iyah, alamah far'iyah, bukan tanda asli bagi, baik bagi rafa maupun bagi nasab maupun bagi jar. Nah, tanda-tanda ini yaitu tanda yang kita sudah bahas, baik tanda yang asli, tanda yang far'iyah, ada tandanya zahirah, nyata. Tandanya nyata, terlihat oleh mata, terucapkan oleh lidah. Ini dikatakan zahirah. Tadi ad-dhammah umpamanya terdapat pada isim mufrad. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi. Kata-kata al-kitabu di situ berharakat dhammah. Berarti kata kitab adalah isim marfu. Yaitu ketika rafa tandanya dhammah. Nah, dhammahnya nyata. Kalau diharakatkan nyata. Dan dituturkan, bisa dituturkan. Dzalikal kitabu, dan terdengar dhammahnya. Ini dikatakan tanda alamah zahirah, tandanya nyata. Yang mansub, yang fathah. Umpamanya ishtaraitul kitabal mufida. Ishtaraitul kitabal mufida. Saya telah membeli kitab yang bermanfaat. Kata-kata al-mufida dan al-kitaba dan al-mufida itu berharakat fathah. Berarti isim ini dikatakan isim mansub. Yaitu apa? Ketika nasab. Tanda nasabnya fathah. Nah, harakat fathahnya adalah nyata, zahirah. Zahirah. Diharakatkan, terlihat oleh mata. Dan dituturkan. Dituturkan, maka terucapkan oleh lidah. Al-kitaba. Al-mufida. Nah, ini katakan tanda zahirah. Demikian juga kasrah. Kasrah, berharakat kasrah. Nah, ada tanda kasrahnya nyata, nampak. Ini katakan zahirah. Abhathu anil kitab, abhathu anil kitab alladhi ishtaraituhu ams. Saya sedang mencari kitab yang aku beli kemarin. Yang aku beli kemarin. Abhathu anil kitab alladhi ishtaraituhu ams. Nah, abhathu anil kitabi berharakat kasrah. Dan kasrahnya nampak. Ini dikatakan alamah zahirah. Nah, sebagian ada tanda i'rabnya tidak nampak. Nah, ini bahasan kita pada malam ini insyaAllah. Yaitu sebenarnya al-i'rabut takdiri. Al-i'rabut takdiri. Yaitu i'rab yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Yaitu ditetapkan ada tanda i'rab di situ. Walaupun tidak nampak, dan walaupun tidak bisa dituturkan oleh lidah. Atau dituturkan akan tapi berat, terasa di lidah. Berat terasa ketika menuturkan. Maka dia tidak dinampakkan tanda i'rabnya. Ini dikatakan i'rabut takdiri. Baik, arju minkum an taftahu al-kitab al-juz' ats-tsalits safha ats-tsamina. Itu saya harap buka kitab jilid ketiga halaman yang ke-8. طيب ممكن احسن نعطي الفرصه للمستمعين ليقرا. طيب. نعم. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan bagi Anda dan kita langsung membuka layanan interaktif di 0218236543. Dan seperti biasa untuk pembahasan jilid ketiga, diberikan kesempatan untuk Anda berlatih membaca dari apa yang telah antum pelajari di jilid 1 dan jilid kedua. Silakan di 0218236543, ada di halaman 8. Bagi Anda yang memiliki buku panduan di halaman 8, dan bagi Anda yang belum, silakan kami tampilkan di layar televisi. Dan kepada Akhuna Hamdani, silakan ditampilkan jilid yang ketiga dari pembahasan ini, halaman ke-8. Silakan di 0218236543. Fadhol. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, di mana saja Anda berada, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Fadhol. Dan tentunya pembacaan diharapkan kalau memang antum bisa untuk mengharokati seluruhnya, dan terutama di bagian, ya, bagian akhir dari kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Silakan. Baik. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dengan siapa Pak, di mana? Abdul Khalid. Abdul Khalid. Abdul Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdul Khalid. Kaifa haluka? Alhamdulillah. طيب تفضل يا اخي ابو خليل. يا من اللي يسالني؟ صفحه ثامنه. بقيان؟ نعم. اسال الاعراب التقديري. الاعراب التقديري. نعم الاعراب التقديري. الاعراب التقديري. نعم تفضل. لا تظهر علامه الاعراب في ثلاثه انواع من الاسماء. فتقدر فيها العلامات وهذه الأنواع هي المكسور والمنكوس والمضاف إلى ياء المتكلم. طيب أنا أريد أن أسأل ما يتعلق بالحركات هنا. مستعد يا إرم خالد؟ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. يعني سؤال بسيط هنا. هنا حركتنا علامات، فهمت؟ علامات هنا مرفوع صح؟ مرفوع، مرفوع أو غير مرفوع؟ علامات. نعم مرفوع. طيب لماذا هذا مرفوع؟ ما السبب؟ لماذا مرفوع؟ شنو برجع؟ لا أنا أسأل لماذا مرفوع علاماته؟ الضمة. موقع إعراب. طيب موقع إعراب. يا باتني ممكن. نعم. خبر. خبر. تظهر علامته، علامة خبر. طيب أين المبتدأ؟ تظهر. تظهر خب، هذا مبتدأ؟ إذن علاماته موقع إعراب. إيه كدوكن إعرابنا apa؟ جبتان كتا dalam kalimat apa؟ فاعل. صحيح فاعل. نعم ini harus jeli lihat dulu betul-betul sebelum dijawab. Iya. طيب فاعل. طيب فاعل ما حكم الفاعل؟ apa hukum فاعل؟ مرفوع. ما عرفت رفعه في هذه الكلمة؟ ضمة. ضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. اسم مفرد. متأكد على اليقين؟ جمع. جمع. طيب أحسن. أي جمع؟ علامات. علامات. نعم. أي جمع؟ جمع مؤنث سالم. أحسن. طيب لا تظهر علامات الإعراب في ثلاثة أنواع. صحيح. طيب. في ثلاثة أنواع. في نعم في ثلاثة أنواع من الأسماء. ف fatuqaddaru fiha al-alamatu. Taib, al-an al-alamatu. Nah, ma muqir alamatu huna? Nah, kedudukan jabatan kata dalam kalimat ini sebagai apa? Khabar. Khabar. Taib. Fakir, ha? Fakir qabla an tujib. Pihak jar majrur. Mudhaf ilaih. Aina mudhaf ilaih? Alamatu. Alamatu mudhaf ilaih. Mudhu mata mudhaf ilaih marfu? Ya'nahu jama'. La, hadha marfu am mansub aw majrur al alamatu? Marfu. Marfu. Ana as'al, mundhu mata mudhaf ilaih marfu? La as'al. Sejak kapan mudhaf ilaih itu marfu? Ada kena perubahan zaman ya? Khabar saja. Khabar. Tanya, aina al-mubtada? Aina al-mubtada? Jumlah fi'il fa'il. Jumlah fi'il wa fa'il. Naam, fatuqaddaru. Masya Allah. Pernah mubtada itu jumlah fi'liyah? Nah, justru khabarnya yang ada jumlah fi'liyah kan? Nah. Belum ketemu. Taib, enggak apa-apa. Taib, coba antum terjemahkan. Ya, nanti kita akan lempar pada yang lainnya. Taib, coba antum terjemahkan al-i'rabut taqdir. Ya, ini qira'atuka sahihah, nah. Qira'atuka mumtazah. Nah. I'rab takdir. Nah. Tidak ditampakkan alamat i'rab pada tiga macam. Aid, ulang kembali. Ulang kembali. Tidak tampak alamat i'rab pada tiga macam daripada isi. Jadi tidak tampak tanda-tanda, alamat tanda-tanda ya. Iya, alamatul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Nah, di sini tanda-tanda i'rab. Tidak nampak tanda-tanda i'rab, ya. Pada tiga macam daripada isim. Nah, jadi pada tiga isim, kan gitu? Nah, iya, tiga macam isim. Terus? Lalu ditakdirkan padanya tanda-tanda itu. Nah, betul. Ditakdirkan fiha. Hanya kembali ke mana ini? Al-alamat. Ha ini, fiha. Dhamir ha kembali ke mana ini? Supaya mengartikannya tidak salah. Maka ditakdirkan tanda-tanda alamat itu. Amak fiha, padanya, nya mana? I'rab. Kembali i'rab, i'rab itu mudzakkar mu'annas. Hiya ini mu'annas atau mudzakkar? Dhamir mudzakkar atau dhamir mu'annas? Fiha? Fiha mu'annas. Dhamir mu'annas, ha? Taib. Hadha dhamir, la budda lahu marja'. Harus ada tempat kembalinya. Nah. Kembali ke mana dia? Ila Mukhalid? Maka tidak tampak padanya. Padanya nya apa itu? Padanya alamat. Alamat. Terus coba artikan. Tidak tampak pada alamat itu alamat. Gimana ini? Iya. Tidak tampak padanya. Fatuqaddaru, maka ditakdirkan gitu. Maka ditakdirkan padanya, nah, nya kemana kembali ini? Yang tampaknya itu, tazhar. Oh, taib, nanti kita tanya, Ray. Taib, lanjutkan. Coba maka lanjutkan. Tidak tampak padanya tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu, iya. Terus? Iya, anwa'u, wahazi'i anwa'u, iya. Nah. Dan macam-macam tanda ini ialah macam-macam tanda dan macam-macam yang ditakdirkan ini ialah al-maksur isim maksur wal-mankus isim mankus wal-mudaf ila ya'il mutakallim wal-mudafu ila ya'il mutakallim apa itu? Wal-mudaf apa? Ya mutakallim kan. Enggak, wal mudhafu ila ya'il mutakallim. Apa terjemahannya? maknanya dan isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ahsan, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ahsan. Masyaallah. Barakallahu fik. Jazakallahu khair ya Idham Khalid. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Jazakallahu khair, kami ucapkan sekali lagi pada Bapak Idham Khalid yang kiraahnya baik saja. Muntas. Dan ada beberapa kesalahan dalam penentuan jabatan kalimat. Baik, pada kuliah kita mengucapkan sekali jazakumullah khair, dan bagi pendengar dan pemirsa yang lain silahkan di 0218236543 Anda bisa bergabung bersama kami. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukil Karima ya. Ma. Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah di Bekasi. Fadhil ya. Apa Ustaz mau coba tapi udah deg-degan Ustaz. Nah, deg-degan. Saya juga deg-degan jadi ini. Baiklah, Bas. Baik, how ini? Ya, baru jauh dari dekat, gimana dekat ini? Dilanjutkan apa sih? Enggak, masih itu. Baik, i'rab takdir ya. Nah. Yang tadi yang fiha itu kembali ke salah satu, Ustaz. Ha, dhamir itu kembali kepada salah satu. Salasa. Masya salah Allah. Mumtaz ini. Ahsan. Ahsan. Nah. Naam, sahih. Sahih. Kemudian kalau fiha alamatu dia sebagai alamatnya sebagai fatuqaddaru. Coba baca kembali ikra'i min awal. Naam. La tadharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma'i fatuqaddaru fihal alamatu wa hadhil anwa'u hiya al-maqsuru al-mankusu wal-mudhafu ilaya il-mutakallim. Ilaya il-mutakallim, naam. Coba yang alamat tadi alamat mubtada muakhar, Ustaz. Mubtada muakhar. Yakin fiha itu khabar muqaddam. Fiha khabar muqaddam. Yakin itu? Insyaallah. Insyaallah. Taib, ana tanya, fatuqaddari itu bentuk apa itu qaddar itu? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Nah. Fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'il. Udah ada tak, Ustaz. Tanya ada apa tak itu? Tukadaru udah mengandung dhamir, Ustaz, kan ya? Fatuqaddaru udah mengandung dhamir. Nah. Iya, begitu. Kalau tidak ada isim zahirnya, ia mengandung dhamir. Nah. Itu ta'is itu, fatuqaddaru menunjukkan bahwa oh, itu fa'il juga ya. Fa'il. Mu'anas, ha? Naam. Nah. Di situ ada sebetulnya isim zahirnya. Itu al-alamat, itulah dia. Al-alamat nah. Itu fa'ilnya, Ustaz. Nah, saya tanya, betul enggak fa'il? Coba lihat bentuk fi'ilnya. Nah. Fatuqaddaru. Kira-kira fi'il bentuk apa fi'il ini? Bentuknya? Maksudnya mudhari apa? Enggak. Saya tidak tanya mudhari. Nah. Ya. Nah. Jelas ini fi'il mudhari. Nah. Enggak tahu, Ustaz. Coba fi'il ini daripada fi'il qaddara, kan? Nah. Qaddara, mudhari-nya apa? Qaddara. Coba tasrifkan, sarif ya. Qaddara. Qaddara. La, itu tasrif madhi. Ya, coba tasrifkan madhi, mudhari. Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya ummah. Fi'il mudhari dari qaddara apa? Seperti daraba yadribu. Kalau qaddara apa? Yuqaddiru. Timbangan fa'ala yufa'ilu. Qaddara yuqaddiru. Dalnya baris mana kira-kira itu? Yuqaddiru. Baris mana harakat yuqaddiru? Maksudnya Ustaz, anda enggak paham baris. Harakat dal, nah. Yuqaddiru. Coba yuqaddiru. Baris mana harakatnya? Baris kasrah. Kasrah kan? Kasrah. Kalau untuk muannasnya, kalau pelaku muannas kan pakai ta, tuqaddiru. Nah. Di situ dalnya baris mana di kitab itu? Oh, fathah. Ya. Fathah. Oh, iya. Nah, ini kira-kira bentuk fi'il apa ini? Tuqaddaru. Kalimat aktif atau pasif, Umi? Nah. Majhul. Ahsan. Barakallahu fiik. Iya, betul. Berarti ini fi'il mudhari majhul. Naibul fa'il, Ustaz. Ahsan. Barakallahu masyaallah. Nah, itu dia. Naibul fa'il. Enggak jelas itunya, Ustaz. Apa yang enggak jelas? Harakat ya tadi ana pikir ini ya, Pak. Ketika Ustaz tanya tuqaddiru, ana pikir ini kasro. Iya, fatuqaddaru. Naam. Kan di kitab fatuqaddaru kan berarti fi'il majhul. Majhul. Maka diterjemahkan bagaimana terjemahannya? ditakdirkan, kan di kan kalimat pasif kan? Iya, ditakdirkan. Ditakdirkan padanya pada tiga isim, pada tiga macam isim tersebut, alamat, tanda-tanda i'rab. Jadi alamat itu artinya tanda-tanda i'rab, karena sudah pakai alif lam. Sudah pakai alif lam artinya tanda yang sudah dimaksudkan yang di atas alamat i'rab. Nah. Ya, tanda-tanda i'rab atau tanda-tanda tersebut, ya. Taib ahsan, masyaallah. Coba terjemahkan. Maka ditakdirkan kepadanya tanda-tanda. Maka ditakdirkan pada isim tersebut. Pada tiga isim tersebut, iya, tanda-tanda ini dan inilah tanda-tanda apa macam-macamnya. Macam-macam apa nih? Macam-macam isim. Isim yang tiga tadi kan, inilah dan ini macam-macam isim. Yang tiga tersebut yaitu isim maksur, dan mudof kepada ya mutakallim. Nah, kesimpulannya apa maksud isim maksur, isim mangkus, mudof ya ila mutakallim terkait dengan tanda i'rab? Maksudnya apa? Yang i'rab yang far'iyah Ustaz ya. Bukan. Ya, i'rab yang ditakdirkan, itu kan. Oh, iya yang muqaddarah tadi. Nah, ya. Betul. Jadi i'rab yang muqaddarah atau tanda muqaddarah inilah yang terdapat pada isim inilah, isim maksur, isim manqus dan isim yang diidhafakan disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, ini akan dijelaskan selanjutnya pada halaman safa'at tasi'ah secara tafsir, secara rinci. Baik, na'am. Ada yang mau ditanyakan Ustaz apa? Taib, ini mengenai adad tartibi, ana masih belum paham dari kawan itu ketika pada kata 11 di sini juga ada tertulis al-hadiyah asyara. Kemudian pada dua pelajaran 21 al-hadi itu tanda fathah di situ nasab atau apa Ustaz? Belum jelas ana Ustaz. Yang mana? Yang pada pelajaran ke-11 itu al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Terus yang mana yang? Kalau yang ke-21. 21. Al-hadi wal isrun. Iya. Bedanya apa Ustaz? Ya, di sini tandanya apa Ustaz? Wah, bedanya. Masya Allah. Inilah yang akan kita jelaskan terkait dengan isim manqus ini. Naam, Ustaz. Insyaallah. Baik, isbir ya, Roma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ma Fatimah. Naam. Dan alhamdulillah telah terjawab pertanyaan yang sebelumnya. Jadi isim majhul Ustaz, mabni al majhul. Dan kemudian al-alamatu naibul fa'il. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk melanjutkan pembacaan atau qiraah di halaman ke-9. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adik? Nah. Adik Ayu di Kediri. Enggak ada bukunya, bagaimana ini Ustaz? Apa bisa ikut Ustaz? Ya, insyaallah bisa ikut. Iya. Layan bisa ikut dengan memahami insyaallah. Iya. Taib, mungkin saya akan tanya dari sisi i'rabnya ya. Nah, iya. Saya akan bacakan safat tasyah. Yang pertama ini naam. Iya. Al-maqsuru ya. Huwa ismul mu'rabu alladhi akhiruhu ألف لازمة نحو المستشفى الفتى العصا تقدر فيه العلامات الثلاث نحو قتل الفتى الأفعى بالعصا. طيب ممكن sampai di situ ya. Saya ingin tanyakan, huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Nah, yang saya tanyakan, apa kedudukan kalimat al-mu'rabu? Al-mu'rabu. Mu'rabu. Mu'rabu. Apa? Fa'il. Ayo, coba dengarkan lagi. Al-maqsuru huwal ismul mu'rabu. Al-maqsuru huwal ismul mu'rabu. Nah, kata-kata mu'rabu, apa kedudukan kalimatnya dalam, apa kedudukan, nah, dalam kalimat itu, jabatan katanya dalam kalimat? Al-mu'rabu. Maf'ul ya Ustaz. Maf'ul. Al-ismu al-mu'rabu. Nah. Al-ismu al-mu'rabu. Nah. Keduanya ada alif lamnya. Na'at Ustaz. Na'at. Iya. Ya. Sahih, sahih. Na'at ya. Iya. Jadi na'at di sini kita lihat tandanya sama-sama rafa. Ya, kemudian sama-sama ma'rifah, kemudian sama-sama isim mudzakkar. Jadi bukan fa'il. Kalau fa'il dan tunggal itu, ya. Kalau kita untuk mengetahui fa'il, kalau kita terdengar ada fi'il, nah ada kemungkinan dia fa'il. Kan gitu. Di sini tidak ada fi'il kata kerja. Ya. Baik, al-ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Nah, apa i'rab akhiruhu? Akhiruhu. Ya. Huwa ismul mu'rab alladhi akhiruhu. Akhiruhu. Dhamma. Itu harakatnya dhamma, tapi kedudukan kalimat, kedudukannya dalam jumlah apa? Al-maksud wasmul mu'arabu alladhi akhiruhu. Alifun lazimatun. Akhiruhu mubtada Ustaz. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz. Mubtada. Mana? Jawabnya anu ya. Ya. Jawabnya ya. Asal tebak. Nah, gini saja waktu. Waktu ya. Gini, kan di situ ada isi mausul kan, alladzi kan? Ya. Betul? Betul. Nah, saya baca tadi al-ismul mu'rabu alladzi. Alladzi itu isi mausul. Ya. Setiap isi mausul dia memerlukan silatul mausul. Sahih. Paham? Paham? Silatul mausul. Silah itu adalah penghubung, pengikat. Pengikat isi mausul. Nah, silatul mausul ini dia dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Dia tidak bisa dalam bentuk isim mufrad, arti kata tung isim yang tidak bentuk kalimat. Nah, dia mesti jumlah atau syibhul jumlah. Nah, yang jumlah ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Nah, di sini jumlah ismiyah. Kenapa? Dari mana kita menjumpai ismiya? Karena setelah alladhi isim, akhiruhu, ini jelas berarti dia mubtada. Tidak ada lain. Halo? Nah, terkadang is jumlah fi'liya. Dan ini banyak dalam Quran. Ya yuhalladzina amanu. Alladzina. Setelah alladzina, amanu. Fi'il kan? Itu berarti jumlah fi'liya. Nah, kembali kepada tadi ini. Huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun. Nah, akhiruhu itu adalah mubtada. Kemudian khabarnya mana? Alifun. Iya. Sedangkan lazimatun sebagai na'at bagi alif. Na'at bagi alif. Karena alif ini dianggap mu'annas majazi. Sebagai mu'annas majazi. Makanya lazimatun. Tapi Masya Allah, barakallahu fiik ya, ukhti. Nah. Ini yang mau tanyakan. Silakan. Ini Ustaz. Nah. Ada seorang anak kecil yang menanyakan bahasa Arabnya singa ini Ustaz. Saya sudah bilang tidak tahu, tapi dia tetap saja ngotot ingin tahu. Iya, iya. Singa ya. Oh gitu. Baik, yeah. Itu saja. Nah. Terus jamak mil aqatun Ustaz, jamak dari mil aqatun. Arti mil aqatun. Nah, mil aqatun. Jamak min mil aqah. Ah, jamak min mil aqah. Itu saja, Om. Oke. Baik, jazakallahu khair. Afwan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fik. Nah, mungkin jawab langsung dengan tadi ya. Mil aqatun jamuha malaiq ya. Mil aqatun jamuha malaiq, yaitu jamak taksir. Nah. Singa. Nah. Kenapa? Singa. Oh, singa asad ya. Taib, asadun. Ya. Demikian ya. Adik ya, Ayu. Memang, ya memang. Alhamdulillah mungkin ukhti sudah dianggap guru. Guru harus sabar, ya. Harus banyak sabar. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ukhti Adik Ayu, bahasa Arab tadi singa asadun, asadun. Kemudian ya. Untuk sendok malaik. Halo. Ya, kita terima kembali bagi para pendengar raja di layanan telepon 0218236543. Baik, halo. Halo. Baik, dengan siapa Bapak? Maaf sebelumnya dikecilkan radio atau volume televisinya, Pak. Iya. Ada feedback, baik. Sekarang jazakallahu khair. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Rahmat. Dengan Pak Rahmat di mana, Pak? Di Kalimantan. Baik, alhamdulillah. Baik. Iya. Ada bukunya Pak Rahmat? Ya, kebetulan enggak ada buku nih. Baik, kita akan tampilkan. Al Hamdani. Hafizahullah taala. Iya. Ya. Patas. Naam, tafadhal ya akh. Naam. Coba baca. Ya. Yang mana? Ya, rakam 1, nomor 1 itu al-maqsuru. Al-maqsuru huwa al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu allazi akhiruhu alifun. Naam. Lazimatu. Naam. Terus nahu al-mustashfa. Naam. Al-fata al-mustashfa wal-asa. Al-asa, naam, tayyib. Wal-asa. Tuqaddaru fihi al-alamatu as-salatu. As-salatu. Naam, iya. Nahu qatala al-fata al-af'a bil-asa. Naam. Jaid. Taqulu fi rabbi hadhihi al-kalimati. Al-fata. Fa'ilun marfu'un. Naam. Fa'ilun marfu'un. Enggak kelihatan, Du. Alamatu. Alamatu. Enggak kelihatan di TV-nya, Pak Ustaz. Enggak kelihatan ya? Sebentar. Iya. Nah, ada gambar. Coba saya Hamdani dijelaskan. Tulisannya aja. Jenis surah dan pak gambar. Ahsan. Iya, fadhol coba. Yang mana tadi? Nah, fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Al-fata fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Alamuhu raf'ihi. Alamatu raf'ihi. Dhammatun. Dhammatun. Dhammatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Iya. Taib terus. Al-af'al. Maf'ulun bihi. Naam. Mansubun. Mansubun. Alamatu nasbihi. Fathatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Terus. Al-asa majrun bil ya'i. Bil ba' ya, majrun bil ba'. Bil ba'i. Alamatu jar. Alamatu jarhi. Alamatu jarhi. Alamatu jar. Alamatu jar. Jar. Jarhi. Jarhi ya. Alamatu jarhi. Naam. Kasratun. Naam. Muqaddaratun. Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Naam. Taib, bisa terjemahkan? Ya, coba. Nah, fadalnya. Isim mahsur itu adalah. Isim mahsur itu adalah. Isim mu'rab. Yang akhirnya dengan alif lazim. Naam. Dengan alif lazim. Nah. Contohnya. Al-mustasfa. Iya. Yeah. Fata dan al-asa. Al-asa. Baik. Tuqaddaru fihi al-alamatu as-salasu. Naam. Ditakdirkan. Tiga kalimat tersebut dalamnya. Ha? Ditakdirkan apa? Coba ulang kembali, tuqaddaru fihi al-alamatu thalas. Coba ulang kembali terjemahannya. Ditakdirkan di kalimat-kalimat tersebut ada tiga macam. La. Tuqaddaru fihi. Itu fihi, kata-kata fihi, padanya nya itu dhamir hu kembali ke mana itu fihi, dhamir ha itu? Ke isim maksur. Isim. Iya, al-ismul mu'rab ya. Yaitu isim maksur. Iya. Kembali pada isim maksur. Terus jadi ditakdirkan pada isim tersebut apa? Al-alamatus salas. Al-alamatus salas. Naam. Tiga tanda. Tanda apa itu? Nahu as-salas. Tanda apa? As-salas. Tanda al-af'a bil aso. Enggak, coba terjemahkan al-alamatus salas. Dengan alamat salas. Naam. Dengan alif. Ya. Enggak, as-salas, kata salas itu. Maksudnya apa itu? Alamatus salas. Alamatus salasu. Alamatus. Diterjemahkan Pak Rahmat. Al-alamatus salas terjemahannya bagaimana? Tiga tanda. Tiga tanda atau tanda yang tiga. Jadi ditakdirkan pada isim tersebut tiga tanda atau tanda yang tiga, yaitu contoh nahu qatalal fata al-af'a bil aso. Bil aso. Coba lihat contoh di situ. Contoh di situ. Di situ ada tiga tanda yang ditakdirkan. Pertama, pada kata apa? Al-mustasfa. Bukan. Pada contohnya, Pak. Kota lal fata. Jadi as-salas itu bukan kembali pada al-mustasfa dan fata dan asa. Bukan itu kembalinya. Nah. Itu mesti al-alamatus salas itu tanda, tiga tanda, ya. Nah, itu tanda i'rab. Jadi, ditakdirkan padanya tiga tanda i'rab. Itu maksudnya. Nah, di dalam satu contoh ini, ketiga tanda i'rab itu ada di situ ditakdirkan. Qatalal fatal af'a bil asa. Taib, bisa dijelaskan itu kata qatal fata, tanda apa yang ditakdirkan pada fata di situ? Terjemahkannya aja, Pak, ya? Enggak, ditakdirkan sih tandanya. Jadi ada tanda yang ditakdirkan, artinya kita kan sudah bahas tadi bahwa tanda yang tidak nampak dikatakan muqaddar. Jadi tanda i'rab yang tidak nampak dikatakan alamah itu mah muqaddara. Ya. Kenapa? Contohnya bil aso. Anak tifusah. Taib, ada kohan, masya Allah, ini qira'ah jayidah mumtazah. Nah, coba kita apa dengar, iya. Baik, coba kita dengar dari ikhwah-ikhwah lain ya. Kita berkesempatan. Nah. Begini, maksudnya agak ayah, apa? Agak rumit. Soalnya enggak ada buku gitu. Oh, gitu ya. Baik. Saya bisa kalau saya Pak Rahmat. Heeh, ya. Baik, bisa saya terjemahkan lagi ya. Ya, taib. Ya. Nahu contoh tadi kan kota al-fata al-af'a bil aso. Iya. Telah membunuh seseorang pemuda itu dengan telah saling bunuh seorang pemuda dengan tongkat. Yang dibunuh apa? Kawan lawannya. Al-af'a apa al-af'a? Al-af'a itu yang ingin membunuh juga gitu. Jadi al-fata pemuda, al-af'a bukan yang ini. Al-af'a arti as-so'ban itu ular. Ular ya? Iya, ular. Jadi pemuda itu telah membunuh ular dengan tongkat. Taib, masya Allah. Taib lah. Taib, cukup Pak Rahmat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Iya. Baik, jazakallah khair pada Pak Rahmat, dan sekali lagi barakallahu fikum, kiraahnya baik dan bisa mengikuti. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543, masih di halaman 9. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung di jilid yang ketiga ini ya, silakan. Halo. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Abu Hanif Ustaz. Abu Hanif. Min aina? Fadal ya Abu Hanif. Min Karawang, Sunas Karawang. Hah? Di daerah mana, Pak? Karawang, Ustaz. Oh, Karawang. Baik. Fadal ya Abu Hanif. Min aina, Ustaz? Ma'akal kitab? Ustaz, Anam. Baik, Ahsan. Ya, coba ulang kembali tadi itu. Dari apa? Tuqaddaru fihi al-alamatu thalath. Tuqaddaru fihi salasatul alamatul salasa. Iqra jaidan, iqra jaidan. Iqra, ini, iqra qalil, naam. Bacanya pelan-pelan. Qalilan, qalilan, ruwaidan, ruwaida. Dan makhrajnya jelas. Mahlan, mahlan, pelan-pelan. Tuqaddaru fihi al-alamatul salasu. Baik, mohon maaf, Bu Hanif, dikecilkan dulu suara volume radio atau televisinya supaya tidak feedback dan lebih jelas suaranya. Iya. Dikecilkan dulu suaranya, Taib. Silakan, Pak. Tuqaddaru fihi. Ahsan. Tuqaddaru fihi alif lam qamariyah, alif. Iqra' alif lam qamariyah. Tuqaddaru fihi alamatul salasu. Alamatus alif lam syamsiyah, alif lam asy-syamsiyah. Alamatus salasu. Naam, alamatus salasu. Nahu. Nahu khatan fata. Qatal al-fata af'ali bil asyr. Aqad qatal al-fata, hakadha. Bukan qatal al-fata, fa-nya tidak panjang ya. Qatal al-fata. Qatal al-fata af'a bil asyr. Qatal al-fata bil asyr. Bil asyr. Taib, coba terjemahkan. Ditakdirkan dengannya tanda-tanda yang tiga. Ditakdirkan fihi, apa itu fihi? Ditakdirkan di dalamnya. Dalamnya apa itu? Di dalam isim maksur. Ya. Jadi ditakdirkan pada isim maksur. Naam. Dengan tiga tanda. Naam, tiga tanda. Atau tanda yang tiga. Taib, nah contoh. Telah membunuh seorang pemuda. Telah dibunuh. Aha. Oleh pemuda ular dengan tongkat. Yang dibunuh siapa? Ular. Ular yang dibunuh. Nah, jadi pemuda itu telah membunuh ular dengan tongkat. Taib, coba jelaskan tiga tanda yang ada dalam contoh itu. Itu dalam satu contoh sudah ada tiga tanda i'rab situ. Coba. Nah. Coba jelaskan. Khotala fi'l. Isim ya, kita membahas isim. Kan tadi bilang kan isim maksur kan? Nah. Nah. Saya tanya, di mana isim maksur dalam contoh ini? Al-fata. Al-fata. Kena di akhir oleh alif ya. Naam, Ustaz. Ya, karena di akhir oleh alif kan? Naam. Terus mana lagi? Al-af'a. Al-af'a. Dua. Terus ada lagi? Al-asa. Al-asa. Nah, ini ada tiga isim. Isim maksur ya. Naam. Nah, yang dua-dua itu adalah alif maksur. Ya, alif maksura. Kemudian ada alif yang mad, memdudah itu, mad ya, panjang. Sebetulnya sama-sama alif saja. Taib, coba jelaskan tiga tanda di dalam tiga isim maksur di sini. Nah, jelaskan. Al-fata. Al-fata, ya. Wa fa'ilun. Fa'il. Wa fa'ilun. Fa'il. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan, mohon maaf Abu Pak Rahmat ya. Di Kerawang. Kerawang, Abu Hanif, mohon maaf terputus sambungan teleponnya dan jazakallah khair atas qiraahnya ya. Alhamdulillah mumtaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Dan kami berharap sekali bagi Anda yang ingin ikut bergabung, sudah mempelajari atau mengikuti jilid pertama dan jilid kedua dari kitab ini, ya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang dibahas bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas dan Al-Ustaz Mas'ud sebelumnya, ya. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Qamaruddin. Baik, ahlan. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Fadhal. Fadhal Akh Qamaruddin. Akhlas. Naam. Tuqaddaru al-alamatus salat. Nahwu qatal fatah al-af'al bil asl. Naam. Allah masyaallah. Kira aja ide mumtazah, lakin terputus ya. Qatil. Hatif, mohon maaf, Akh Qamaruddin. Silakan disambung kembali. 0218236543. Sambungan antum terputus. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umma? Di mana? Dengan Ummu Hafiz. Di mana? Di Lamongan. Taib, Ummu Hafiz. Allah. Ada bukunya, Ummu? Mahfizat. Baik. Masyaallah. Alhamdani, fadal ya. Bisa dilihat di layar televisi Umi ya. Heeh, na'am. Baik. Tafadhali ya Umm. Tafadhali ya Umm. Tuqaddaru fihi al-alamat ath-thalath. Iqra mara ukhra. Na'am. Tuqaddaru fihi al-alamat ath-thalath. Na'am. Nahwu qatal al-fatal af'ah bil asl. Naam, ya. Taib. Qulu fi i'rabi hadhihi. Taib, cukup sampai situ saja. Coba terjemahkan. Qaddaru terlihat ya Ustaz. Terlihat Tuqaddaru tadi sudah terjemahkan ditakdirkan. Oh. Iya. Arti ditakdirkan itu maksud ditetapkan. Ditetapkan tapi tidak nampak. Iya. Tuqaddaru fihi. Naam, tuqaddaru fihi. Alamatus salas. Terjemahkan. Ditakdirkan di dalam. Fihi, dalam dhamir ini kembali pada isim maksur ya. Jadi takdirkan pada isim tersebut, itu isim maksur. Masyaallah. Tapi mohon maaf Ummu Hafiz, di Lamongan terputus kembali sambungan teleponnya. Alhamdulillah jazakallahu khairan atas qiraahnya, dan kita tunggu kembali sambungan teleponnya. Fadhal bagi para pendengar dan pemirsa yang lain, masih di halaman 9, nanti bisa menghubungi di 0218236543. Fadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Abu Nada Purwakarta. Abu Nada. Naam. Purwakarta, Pak. Ada bukunya, Pak? Ada. Baik, alhamdulillah. Fadhal. Fadhal ya. Tuqaddaru. Naam, sahih. Tuqaddaru. Tuqaddaru fihi al-alamatu salasu. Nahwi qatala fata qatal al-af al-afa. Naam, nahwu bil asa. Nahwu ya, nahwu qatala al-fata al-af'a bil asa. Taib, tiba ter. Naam. Nahwu qatala al-fata al-af'a bil asa. Naam, taib. Ya, coba terjemahkan. Telah ditakdirkan di dalamnya tiga tanda. Tiga tanda. Itu isi maksur ya? Nah. Iya. Baik, contoh. Contoh, telah dibunuh ular itu oleh pemuda itu telah membunuh ular dengan tongkat. Baik, tadi pertanyaan yang belum terjawab oleh peserta yang lalu. Ya. Nah, coba jelaskan tiga tanda yang ada pada isim maksur yang ada dalam contoh ini, itu al-fata, al-af'a, kemudian al-asa. Nah, ya, bisa jelaskan tiga tanda di situ? Al-fata yang ditakdirkan, iya. Tandanya dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Saya tanya, di mana kita tahu itu dhamma muqaddarah? Karena itu fa'il. Ahsan, Masya Allah, mumtaz. Karena dia sebagai fa'il. Inilah yang membedakan. Iya. Baik, yang kedua, al-af'a. Al-af'a. Fatah. Fatah. Fatah apa? Muqaddarah. Nah, dari mana tahu kita ini fathah? Pada sama dengan al-fatah kan? Al-af'a sama dengan al-fatah. Tidak nampak. Ahsan. Karena dia sebagai maf'ul bih, yaitu penderita. Objek. Nah, terus? Bil-asal. Bil-asal. Majrur. Majrur. Nah, dari mana tahu bahwa itu majrur? Didahului huruf ba. Ada huruf jar, huruf ba. Sahih, mumtaz, Masya Allah. Nah, inilah yang dikatakan tanda yang ditakdirkan pada isim maksur. Nah, ketika marfu, ketika mansub, dan ketika jar tidak nampak. Dan tidak bisa dinampakkan. Tidak bisa nampakkan. Kenapa? Litta'adzur. Kenapa? At-ta'adzur. Apa maksud at-ta'adzur? Disembunyikan. Bukan at-ta'adzur. At-ta'adzur itu uzur. Arti apa? Tidak bisa nampakkan sama sekali. Nah, at-ta'adzur. Dia kalimat uzur. Ya uzur apa? Maaf. Afwan. Saya enggak bisa menampakkan diri saya. Dan tidak bisa dinampakkan. Karena itu alif. Ya, maka istilahnya litta'adzur. Taib ahsan. Taib, coba lanjutkan. Taqul. Taqulu fi ikrabi hazihil kalimat. Nah, kalimat. Al-Fatah. Coba terjemahkan dulu. Taqulu. Telah dikatakan pada perubahan. Bukan telah ya, itu fi'il mudhari. Iya, enggak perlu dijelaskan keterangannya, enggak usah saja. Itu fi'il mudhari ya, bukan fi'il madhi. Taqul. Nah. Kau katakan. Takul. Nah. Kau katakan pada i'rab kalimat-kalimat ini. Nah, pada i'rab kata-kata ini. Iya. Al-Fatah. Al-Fatah. Fa'ilun ma'fur marfu'un. Nama fa'ilun marfu'un. Terus, wa'ala matruf'ihi. Terus? Alamatu rafa'ihi dammatu muqaddarah. Muqaddaratun. Nah, itu dia. Itu cara menguraikan jabatan kata. Ini sebetulnya i'rab yang singkat ya. Ya. Al-Fatah. Fa'ilun marfu'un. Wa'ala matruf'ihi. Tanda rafa'nya dammatun. Muqaddaratun, dhammah yang ditakdirkan, ditetapkan. Di mana? Muqaddaratun alal alif. Di atas alif. Itu alif yang di akhir huruf fathah. Muqaddaratun alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Mana'a terhalang, tercegah dari menampakkannya. Mana'a min zuhuriha. Tercegah, terhalang menampakkannya oleh apa? At-ta'adzuru. Yaitu sesuatu yang tidak mungkin. Ta'adzur. Tidak mungkin untuk dinampakkan. Nah. Iya. Taib. Al-af'a? Al-af'a. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansubun. Naam. Mansubun. Alamatul nasbihi fathah muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddarah. Iya. Muqaddaratun. Nah, lebih lengkapnya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatul nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksur li'annahu isim maksur karena dia isim maksur jadi terhalang untuk menampakkan fathah tersebut karena tidak mungkin dinampakkan ya kenapa? Karena dia isim maksur taib, al-asa? Al-asa, majrurun ba majrurun bil-ba bil-ba, nah. Alamatul jarrihi kasratun muqaddaratun. Kasratun muqaddaratun. Iya. Sahih. Jadi lengkapnya majrurun bil ba. Dia majrur dengan ba. Wa alamatu jarrihi. Tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun alal alif. Jadi kasrahnya di alif, alal alif. Ada pada alif ya. Artinya ada pada alif. Mana'a min dhuhuriha? Tercegah menampakkan kasrah tersebut at-ta'adzuru at-ta'adzuru nah li'annahu isim maksur. Li'annahu ismun maksur. Baik, Masya Allah, mumtaz ini. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Baik, kita masih berikan kesempatan saja. Di 021-823-6543, silahkan bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang mungkin baru bergabung bersama kami dan ingin mencoba untuk membaca halaman 9, jilid yang ketiga. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak, di mana? Abu Fauzan di Parung. Abu Fauzan. Baik. Fadal ya, Abu Fauzan. Ma'akal kitab? Iya. Baik, fadal. Iqra raqam 2, al-manqus. Al-manqus. Iya. Wal-ismu muqrabu alladhi akhiru ya'u lazimah. Maksurun maqablaha. Al-qadi, al-mahami, as-sani. Al-muhami. Al-muhami. الثاني الماضي الوادي المعاني نعم طيب تقدير فيه الضمة تقدر فيه نعم الضمة والقصرة فالظهر فيه الفترة نو سعال القاضي القاضي اقرأ جيدا سعال القاضي سعال القاضي القاضي القاضي yang panjangnya qafnya سعال القاضي المحامي المحامية أن الجاني طيب coba lihat kembali. Kita lihat kembali al-maqsu ya. Nah, coba bisa terjemahkan? Al-maqsu adalah dia adalah ismun mu'rab. Yang di akhirnya ya lazimah. Ya lazimah, iya. Maksur itu dalam ya maksur. Yang harus ya. Lazimah itu harus. Ya itu harus pada kalimat itu. Ya lazim. Yang harus nah. Maksurun. Maksurun. Maksurun maqablaha. Maqablaha. Yang maksur setelahnya. Nah, maksurun coba lihat kembali. Maksurun. Ya'u maksurun maqablaha. Apa artinya? Maksurun maqablaha. Dalam kondisi kasrah yang di kasrah setelahnya. Qablaha setelah atau sebelumnya? Sebelumnya. Nah, maksurun itu dikasrahkan. Ma qablaha isim sebelumnya. Isim sebelumnya ya. Nah, dikasrahkan ma qablaha. Di sini apa? Ma itu arti isim mausul, itu waktu sesuatu. Ya, di sini adalah huruf ya. Nah, huruf. Nah. Dikasrahkan huruf sebelumnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau isim mangkus itu di kasrah pada tiga i'rab tersebut. Enggak, maksud kalimat yang baru terjemahkan tadi nih. Maksurun maqablaha. Iya. Maksurun yang dikasrahkan yang setelahnya. Sebelumnya kan? Qablah sebelumnya. Sebelumnya. Nah. Coba jelaskan maksudnya apa itu, bisa dijelaskan dengan memberikan contoh. Nahwu al-qadi. Coba aja jelaskan. Al-qadi itu adalah al-qadiyu. Itu adalah kondisi marfu, bisa kondisi nasab maupun kondisi jar yang dijarkan majrurun. Enggak, yang ditanya adalah pengertian maksurun ma qablaha. Jadi isim mangkus adalah isim mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah. Lazimah. Ya. Huruf akhirnya adalah ya lazimah, ya yang harus. Kemudian maksurun ma qablaha. Dikasrahkan huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelum ya. Nah, sebelum ya. Coba contoh saja al-qadhi, mana sebelum ya itu? Huruf dot kan? Nah, itu maksudnya. Karena supaya jelas ya. Jadi supaya, jangan dikira mungkin orang mengira bahwa ini alif. Kan gitu, karena bentuknya kan sama. Ya, kebetulan ada titiknya. Kalau kalau enggak dibuat titik, lupa gimana? Nah, seperti alif kan gitu. Betul. Nah, oleh itu maka dijelaskan bahwa menunjukkan bahwa dia ya itu adalah huruf sebelumnya baris kasrah. Jadi al-qadhi, al-muhami, al-thani. Sebelumnya ya itu kasrah kan? Al-madhi, al-wadhi, al-ma'ani. Sedangkan isim maksur itu apa? Maftuhun ma qablaha. Dia baris fathah sebelumnya. Nah, itu semang mankus. Al-fata, tanya fathah. Al-af'a, ayinnya fathah. Al-asa, sadnya fathah. Nah, itu isim maksur. Kalau isim mankus, sebelum huruf akhir, ianya itu baris kasrah. Baik. Mafhum? Paham lah. Iya. Taib, bisa dilanjutkan? Coba artikan, coba artikan. Bisa artikan al-qadhi? Apa arti al-qadhi? Hakim. Hakim, taib. Al-muhami? Hakim. Pengacara. Pengacara atau advokat, betul? Terus, as-sani? Anak tidak tahu, Ustaz. As-sani yang kedua. As-sani yang kedua ya? Iya, karena ini kan bilang tertibi ya. Bilang tertibi. Yang kedua, as-sani, as-salis, ar-rabi, ya, bilang yang kedua. Taib, al-madi? Yang telah lampau. Yang lampau. Nah, terus, al-wadi? Taib, mohon maaf terputus sambungannya. Taib, jazakallah khair Abu Fauzan, di parang ya, barakallah fiqh, dan kirahnya mumtaz. Taib, mungkin dijelaskan kembali, Sat. Di akhir hada? Hada akhir liqa'an. Taib. Ya, jadi isim ada yang tanda i'rabnya tidak nampak. Ini dikatakan alamatu i'rabiha al-muqaddarah. Jadi tanda i'rabnya ditakdirkan atau i'rab at-taqdiri. Nah, kenapa tidak nampakkan? Ada yang tidak mungkin bisa tidak bisa nampakkan sama sekali. Tidak mungkin bisa nampakkan. Maka istilahnya ta'adzur. Ada yang mungkin atau bisa nampakkan, akan tapi berat. Ini dikatakan as-siqal. Nah, yang tidak mungkin nampakkan, itulah yang terdapat pada isim maksur. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Tanda di alif adalah sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah, huruf sebelumnya fathah. Tadi sudah contoh, qatalal fatal af'a bil asa. Nah, ini tanda i'rabnya ditakdirkan. Tanda i'rab sini adalah harakat, ya, semuanya harakat, ini tanda asli. Al-fata, di situ dhamma, karena sebagai fa'il. Mana dhammanya? Tidak nampak dhammanya, enggak bisa nampakkan. Kalau gitu, dhammatun muqaddarah, alal alif. Al-af'a, itu mansub, kenapa maf'ul bih? Mansub, aina mansub? Aina al-matu bin nasbih, mana tanda nasabnya? Wahia fathah, nakul fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah, alal alif. Kenapa? Kena enggak mungkin ya, tercegah untuk menampakkannya kena at-ta'adzur, kena isim maksur. Bil asa ada isim maksur juga sama akhir alif. Nah, ini ketika majrur. Dari mana tahu majrur? Kena ada huruf jar. Nah, mana tanda jarnya? Kasrah. Mana kasrahnya? Tidak nampak dan tidak bisa dinampakkan sama sekali. Ini kata at-ta'adzur. Nah, sedangkan isim mankus ada isim yang diakhiri oleh ya. Ya. Dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah. Makanya maksurun maqablaha. Jadi al-qadhi, al-muhami, ya, al-jani, al-madhi, dan seterusnya. Nah, tanda i'rab juga sama. Sama. Samanya apa? Ketika rafa dia muqaddarah. Jadi, umpamanya, ja'al qadhi, hakam al-qadhi. Qadhi sebagai fa'il, marfu, tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Kenapa ditetapkan di situ? Kenapa enggak dinampakkan? Bisa nampakkan. Al-qadhiyu, ja'al-qadhiyu, farra, al-janiyu. Bisa nampakkan, akan tetapi berat menampakkannya. menuturkan kalimat tersebut berat di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, sekalipun bisa nampakkan, maka tidak dinampakkan dia karena berat faktornya. Maka dikatakan dhamma muqaddarah alalia. Nah, demikian juga ketika jar juga thiqal berat. Berat yaitu apa? Berat. Ya, contohnya iltaqaitu bil qadhi. Bisa nampakkan bisa. Iltaqaitu bil qadhi. Bil qadhi. Nah, ianya bisa dikasrakan, akan tapi saqil berat. Karena berat maka tidak dinampakkan. Itulah istilahkan muqaddara. Fathah muqaddara ala liya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Liannahu isim manqus. Nah, adapun ketika nasab, dia fathah zahira. Fathah zahira. Fathahnya nampak nyata. Kenapa? Karena tidak ada yang mengharuskan dia untuk tidak dinampakkan. Kenapa? Karena tidak berat. Ra'aitul qadiyah. Innal qadiyah adilun. Innal qadiyah adilun. Jadi ianya ketika fathah, itu harakatnya zahira. Kenapa? Karena dia tidak berat. Ya. Kesimpulannya, isim maksur ketiga tempat ini ditakdirkan harakatnya. I'rabnya ditakdirkan. Tanda i'rabnya ditakdirkan. Baik ketika rafa, ketika nasab, dan ketika jar. Dan tidak mungkin ini bisa nampakkan. Maka istilahnya ta'adzur. Sedangkan isim manqus, harakat yang nampak hanya ketika nasab. Hanya ketika nasab. Sedangkan ketika rafa dan ketika jar, tidak dinampakkan. Sama dengan isim maksur. Ya, cuma bedanya, kalau isim manqus masih bisa nampakkan, cuma berat. Kalau isim maksur, tidak mungkin bisa dinampakkan. Tapi mungkin itu kesimpulan pelajaran kita malam hari ini. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Tapi mungkin Fiswan. Kita angkat beberapa pertanyaan dari pendengar dan pemirsa radio yang masuk. Kembali dari pesan singkat. Di antara dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, tolong diberikan contoh kembali isim maksur dalam keadaan maf'ul, Ustaz. Dalam keadaan di fathah. Di fathah. Selain dari contoh yang disebutkan dalam kitab. Oh iya. ini banyak contoh ya. Isim maksur ya. Musa. Isa. Al-Mustashfa. Itu semuanya berakhir dengan alif. Ya. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Iltaqaitu bi Musa. Harakatnya tak Musa saja bacaannya. Tidak ada perbedaan ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Tapi pada hakikatnya dia berubah. Tidak sama. Nah, demikian juga contohnya al-mustashfa kan. Nah, al-mustashfa al-islami nadhifun. Bukannya kan. Al-mustashfa al-islamiyu nadhifun. Nah, di situ kata-kata al-mustashfa di situ tanda i'rabnya yaitu dhamma itu tidak nampak. Dari mana kita tahu dhamma? Karena dia isim terletak di awal, i'rabnya mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Nah, isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhamma dan itu tanda asli. Nah, di sini tanda dhammahnya tidak nampak karena isim maksur. Demikian innal mustashfal islamiyya nadhifun. Nah, kalau dia mansub juga terampak innal mustashfa al-islamiyah nadhifun. Nah, demikian juga ketika jar. Abhathu 'anil mustashfa al-islamiyyi. Abhathu 'anil mustashfa al-islami, kata-kata al-mustashfa juga ketika majur juga tidak nampak harakat kasrahnya. Nah, dari mana kita tahu jar? Kena ada huruf jar yang masuk. Taib, ya. Tadi, ya. Tadi ada soal ya. Yaitu ada tadi ya. Al-hadiyah asyara dengan al-hadi wal-ishrun. Supaya agar berupa nanti kasihan yang bertanya ini. Betul. Nah, masalah ini, hada soal jahil ini. Hada soal jahil, mumtaz ini. Kenapa kata al-hadiyah asyara ini bilangan apa? Ini bilangan belasan ini bilangan tertibi. Kok harakatnya nyata? Sementara al-hadi wal-ishrun itu harakat hadinya tidak nampak. Saya kira sudah terjawab ini. Karena Al-hadi ini kan isim mangkus, ya, isim mangkus yang diakhir oleh ya. Nah, karena dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah. Dia itu dal al-hadi. Nah, al-hadiyah asyara. Nah, di sini ianya nampak. Karena ia nampak itu kenapa? Harakatnya nampak karena dia fathah. Karena dia fathah. Nah, timbul pertanyaan barangkali, kenapa ia di sini nampak? Dinampakkan, kenapa enggak tidak nampak ada hadi al-hadi asyara? Kan gitu. Ini adalah bilangan mabni alal fathatain. Ini bilangan adat al-mabni alal fathatain. Jadi kalau bilangan asyarat, bilangan belasan, itu dari mulai apa? 11, 12, itu bilangan mabni. Bilangan mabni, arti mabni permanen. Kecuali angka 11 dan 12, yaitu juz'ul awal ya, juz'ul awal, bagian pertama angka satuannya, ke bahasa kita angka satuannya. Jadi 11-12 itu angka satuan, itu apa? Contohnya apa? Wa ahada asyara, isna asyara, afwan, angka satuan yang ada pada angka 12. Bukan 11 ya, afwan, angka pada angka 12. Itu angka satuannya itu mu'rab. Angkanya mu'rab, ya. Ya. Sedangkan apa angka puluhannya mabni. Adalah mabni. Jadi isna asyara. Isna asyara itu pakai alif, i'rabnya i'rab musanna. Ketika mansub isnai asyara pakai ya. Demikian juga ketika jar isnai asyara. Nah, selain itu mabni. Nah, termasuk 11 tadi. Baik bilangan biasa maupun bilangan tertibi. Nah, jadi al-hadiyah asyara ini mabni alal fathatain. Nah, karena tanda mabninya fathah, maka nampak. Karena fathahnya nampak, al-hadiyah. Nah, sementara al-hadi wal-ishrun ini bilang puluhan, ya, ini kembali kepada angkanya. Al-hadi itu, dia ini kan bilangan mu'rab. Dia bilang mu'rab. Nah, bilangan mu'rab, ada istilah marfu, ada istilah mansub, ada istilah majrur, itu mu'rab. Kalau mabni, tidak ada istilah marfu, mansub, majrur. Ya. Yang ada, mabni al-fatah, mabni al-dhamma, mabni al-kasrah. Nah, karena dia mu'rab, maka tanda i'rabnya, dia dhamma, fathah, dan kasrah. Nah, sekarang kembali kepada kata ini. Al-hadi wal-ishrun, ini ketika rafa. Nah, ketika rafa, isim mangkusnya adalah dhammanya, nah, muqaddara, sahir. Nah, ditakdirkan, enggak bisa dibaca al-hadi wal-ishrun. Nah, jadi al-hadi wal-ishrun. Baik. Baik, jazakallah khair. Oh, iya. Satu pertanyaan terakhir mungkin saja kita angkat. Iya. Disebutkan dalam contohnya qatal fata al-af'a bil asal. Naam. Di situ alif lazimahnya dalam bentuk seperti alif. Dan af'a serta fata seperti ya, Ustaz. Bagaimana menentukan seperti alif dan seperti ya, Ustaz? Ya tadi ya, masyaallah. Untuk lebih jelasnya, tadi sudah jelaskan sebetulnya saya kira sudah jelas ya, tapi enggak apa kita ulang kembali. Nah, untuk membedakan alif, terutama yang seperti ya ini bentuknya. Ya, kita tahu alif itu apa? Berdiri. Nah. Kan gitu. Padahal belum tentu alif alif itu berdiri aja. Nah. Ada yang alif enggak berdiri. Alif bengkok. Alif bengkok. Nah. Ya, alif bengkok. Melonjor ya. Jadi alif yang sedang tidur nih. Jadi alif layyinah istilahnya. Iya. Nah, dia mirip seperti ya. Nah, maka dijelaskan untuk membedakan antara alif dan ya, lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah, berarti dia alif. Kalau huruf sebelumnya kasrah, berarti ya. Itulah yang dhabit sebagai kaidah untuk membedakannya. Jadi al-fata jelas alif karena tanya fathah. Al-af'a jelas alif karena ainnya fathah. Sedangkan al-qadhi itu ya, walaupun enggak dititikkan tetap ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Al-muhami juga ya, karena mimnya kasrah. Al-jari juga ya, karena huruf ianya, huruf ra-nya kasrah. Taib? Taib. Taib, wallahu alam. Taib, kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.